Tiada baris kata yang dapat kulafazkan untuk ku gambarkan erti pengorbananmu. Tiada syair indah termampu ku ciptakan yang setanding indahnya belai kasihmu. Akulah sebenarnya yang hanya